Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala Allahu azza wa jal, ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال سبحانه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي الله عزاني وعزاكم الله جميعا. فإن شاء الله kita akan melanjutkan kembali kajian kita dari kitab penjelasan tentang Nawaqidul Islam, yaitu penjelasan mengenai perkara-perkara yang bisa membatalkan keislaman seseorang. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas poin kelima dari 10 poin yang beliau sebutkan, hal-hal yang bisa membatalkan keislaman. Baik, Mas Hilmi bisa menyebutkan 5 poin tersebut. Yang pertama, siapa yang mengikuti hadirat Rasul, apa yang ingat teman-teman? Yang pertama, syirik. Yang pertama, syirik. Yang kedua, yang kelima, kok langsung lompat urut dong. Yang kedua, batal keislaman apa? Mas Febri bisa membantu. Yang pertama, syirik. Yang kedua, menjadikan perantara dalam berdoa antara dia dengan Allah, menjadikan perantara. Yang ketiga, barang siapa yang tidak mengkafirkan atau ragu terhadap kekafiran orang yang dikafirkan oleh Allah, maka dia juga terhadap dalam kekufuran. Yang keempat, yang berhukum dengan hukum selain hukum Allah atau meyakini hukum makhluk lebih baik daripada hukum Allah. Yang kelima kemarin yang kelima apa Mas Imam? Oh iya, baik. Iya, jadi ada 5 poin yang sudah kita kaji. Yang pertama, syirik, itu pembatal keislaman. Yang kedua adalah menjadikan perantara antara Allah dengan makhluknya, ya, tanpa sesuai dengan ketentuan syariat. Yang ketiga adalah barakallahu fikum, orang-orang yang tidak mengkafirkan kaum atau agama yang telah dikatakan kufur oleh Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan ragu atau bahkan membenarkan. maka dia telah jatuh dalam kekufuran juga. Barakallah. Yang keempat adalah terkait dengan orang yang meyakini hukum makhluk itu lebih baik daripada hukum Allah, juga merupakan kekufuran. Yang kelima, yang terakhir kita bahas kemarin, terkait dengan orang yang membenci syariat Islam. Barakallahu fiik. Ini juga termasuk kekufuran. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah memberikan rincian terkait dengan poin yang kelima ini. Bagaimana perinciannya, Pak siapa? Mas Huda. Abu Haidar. Ya, Abu Haidar. Ya, perincian ini terkait-terkaitnya ada dua. Yang pertama, kebencian menurut tabiat, secara tabiat manusia. Jadi para ulama ini dimaafkan. Kemudian yang kedua yaitu kebencian terhadap para, termasuk juga kebencian terhadap syariat. Yang ini termasuk kebencian juga seperti komunitas yang memiliki para sahabat. Ini yang termasuk dalam baik. Yang pertama adalah ketidaksukaan yang memang merupakan tabiat manusia. Artinya ketidaksukaan yang cukup manusiawi terkait dengan beberapa ketetapan syariat yang memang dianggap berat. Barakallahu kemudian. Baik, maka yang demikian masih ditoleransi, dimaafkan. Barakallahu. Apa dalilnya? Dalilnya apa, Pak? Pak Abu Muhammad. Gak bawa kitabnya kemarin. Mas, siapa ini? Abu Raihan. Apa dalilnya kalau ketidaksukaan terhadap syariat itu bersumber dari memang, artinya kaitannya dengan tabiat atau sesuatu yang manusiawi, itu dimaafkan? Al-Baqarah ayat 216. Apa bunyinya? Tentang ini ya, Pak. Jihad, perintah jihad. Nah, apa kata Allah? Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Iya. Telah diwajibkan atas kalian pertempuran, perang, padahal perang itu perkara yang tidak kalian sukai. Maksudnya secara tabiat. Barakallahu. Baik. Ya. Barakallahu. Kemudian juga pada pertemuan sebelumnya kita membahas terkait dengan celaan terhadap sahabat. Terkait dengan hukum mencela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dirinci. Itu yang samping Mas Hadi. Mas siapa namanya? Mas Yoga. Gimana Mas Yoga kemarin, nyatet enggak? Hah? Tapi kan ada penjelasan dari saya, itu enggak ada di dalam buku itu penjelasannya. Enggak ada di dalam buku. Enggak catat. Ini Mas siapa ini? Mas Bintang. Iya, Mas Bintang. An-Najm. Gimana Mas Bintang? Bagaimana rinciannya kemarin? Yang pertama, mencintai atau mencela? Mencela para sahabat. Dan mengutamakan para sahabat. Yang pertama mencela para sahabat dengan mengkafirkan mereka atau mengatakan mereka itu fasik. Maka ini hukumnya apa? Kufur. Terus yang kedua melaknat para sahabat. Melaknat mereka, celaan dengan bentuk laknat, bukan mengkafirkan. Apa hukumnya? Kufur. Atau ada khilaf? Ada khilaf. Iya, ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan kufur, ada yang mengatakan tidak kufur. Tapi apa? Di penjara. Nah, seumur hidup dicambuk sampai mati. Yang ketiga, nah, tidak mencela terkait dengan agama mereka, namun fisiknya yang dicela. Iya. Apa hukumnya? Tidak kufur, tapi apa? Boleh, boleh saja. Enggak ada keterangannya. Mas Ilmi, ada keterangannya? Baik, iya. Para ulama itu dia di ta'zir, yaitu diberikan hukuman oleh penguasa dengan pertimbangan penguasa. Dan ini bisa dimasukkan dalam kategori kemunafikan. Iya, nifaq para ulama itu. Baik, itu terkait dengan poin kelima dari pembatal keislaman, yaitu orang yang membenci syariat Islam. Poin yang keenam, barakallahu fikum, dan ini yang bikin rame. Baik, as-sadis, man istahza'a bi syai'in min dinir rasuli aw thawabillahi aw iqabihi kufrun, kata beliau. Barang siapa yang beristihza, melecehkan, memperolok, iya, menghina atau mengejek dengan sesuatu dari agama Rasul atau pahala Allah Subhanahu wa taala dan hukumannya, maka dia telah kafir. Barakallahu fiik. Jadi poin yang keenam yang dibahas oleh beliau adalah al-istihza. Ya. Pelecehan terhadap agama. Kalau sekarang bahasa yang seru apa? Penistaan terhadap agama. Iya. Kalau bahasa Arabnya istihza. Ya. Kalau yang ramai sekarang apa nih? Penistaan terhadap agama. Barakallah. Baik. Makna istihza secara istilah disebutkan oleh Imam Al-Alusi, dicatat ya, makna istihza secara istilah disebutkan oleh Imam Al-Alusi dalam tafsir Ruhul Ma'ani, dalam tafsir Ruhul Ma'ani, tepatnya tafsir surat Al-Baqarah ayat ke-14, yaitu pada tafsir surat Al-Baqarah ayat ke-14 beliau mengatakan al-istihza al-istighfafu wasukhriyatu walistihanatu wattanbih 'alal uyubi wan naqaisi 'ala wajhin yudhaku minhu. Istihza itu adalah istighfaf. Iya, melecehkan. wasukhriya, dan memperolok-olok. Wastihana, dan juga menghina. Dengan menyebutkan aib-aib disertai dengan kekurangan-kekurangan. Sehingga bisa menjadi bahan tertawaan. Ya, itu namanya istihza. Sehingga istihza itu ada usul istighfaf. Apa itu? Melecehkan. Kemudian juga ada unsur sukhriyah, mengolok-olok. Kemudian ada unsur istihanah, penghinaan. Ya. Dengan menyebutkan aib dan kekurangan-kekurangan. Sehingga bisa menjadi bahan tertawaan. Itu namanya istihza. Ya. Melecehkan, menghina, memperolok-olok, barakallahu fikum. Baik. Biasanya dalam apa? Dalam konteks gurauan. Gitu ya. Guyonan atau banyolan. Barakallahu fikum. Baik. Waqad yakunu dhalika bil muhakati fil fi'li wal qawli wal isyarati wal ima'i. Dan terkadang istihza itu terjadi dengan tindakan. Ya. Para kawafik. Dengan apa? Dengan tindakan. Terkadang juga terjadi dengan isyarah. Dengan isyarat. Barakallahu fiik. Iya. Jadi dia melecehkan atau menghina, memperolok-olok, tidak dengan lisan, tapi dengan apa? Dengan tindakan. Seperti tangannya gini. Gitu ya. Barakallahu fikum. Baik. Atau lidahnya yang menjulur. Ya. Atau matanya yang dikedip-kedipkan. Gitu ya. Barakallahu fikum. Tujuannya ada untuk menghina dan memperolok-olok. Ya, sehingga istihza, pelecehan, penghinaan terhadap agama bukan hanya terjadi dengan lisan. Tapi juga bisa dengan perbuatan dan isyarat. Kita baca keterangan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala wara'a. As-sadisa min anwa'ir riddah, kata beliau. Yang keenam dari jenis-jenis kemurtadan. Al-istihza'u bima anzalallahu au bi syai'in mimma jaa'a bihi ar-rasul. Ya. Termasuk bentuk kekufuran atau kemurtadan adalah seseorang menistakan atau memperolok-olok dengan apa yang telah Allah turunkan. atau dengan sesuatu yang Rasul datang dengannya. Walau kana minas sunani wal mustahabbat, kata beliau. Walaupun itu di dalam Islam kedudukannya hanyalah sebagai perkara yang sunnah, tidak wajib. Tapi kalau diperolok, dijadikan bahan guyonan, ya, ada unsur apa tadi? Mengejek, merendahkan, menghina, itu merupakan bentuk kemurtadan, kekufuran. Walaupun itu perkara sunnah. Kasiwak, kata beliau. Seperti masalah siwak. Iya. Barakallahu. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar barakallahu fikum sebuah kejadian terkait dengan masalah siwak ini. Ada seseorang yang barakallahu fikum menghina sunnahnya penggunaan siwak. Tahu siwak ya? Siwak itu sejenis apa? Kayu. Kayu dari namanya bahan akar kayu arak namanya. Barakallahu fikum. Jadi itu biasa digunakan untuk membersihkan di gigi. Barakallahu fikum. Itu termasuk sunnah Rasul. Iya. Laula an asyukka li ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin, kata Rasul. Kalau bukan khawatir memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali untuk mengerjakan sholat. Barakallahu. Ketika dibacakan hadis seperti ini, barakallahu fikum, ada seseorang yang memang pikirannya itu mungkin punya pikiran yang liberal. Dia mengatakan, kalau saya, iya, saya tidak akan menggunakan siwak ini melainkan untuk bersihkan pantat saya. Gas dia mengatakan demikian, barakallahu. Wah, langsung ebor. Ya. Barakallahu fikum. Dia cengar-cengir saja. Baik. Enggak merasa khawatir, enggak merasa takut. Ya. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian barakallahu fikum berselang beberapa waktu, ternyata orang ini mengalami gangguan. Ya, jadi perutnya tiba-tiba buncit. Barakallahu fikum, dia mengerang kesakitan. Gitu ya. Barakallahu fikum. Tayyib. Iya. Wah, luar biasa. Barakallahu fikum. Ternyata barakallahu fikum tiba-tiba ya ada makhluk yang keluar dari perutnya. Iya. Jadi orang ini mengandung. Ya, di dalam perutnya ada sejenis makhluk yang aneh. Barakallahu fikum. Iya. Dibilang kucing ya bukan. Barakallahu fikum. Iya, bertaring, merobek perut orang tadi. Kemudian orang tadi tewas, mati. Kemudian yang keluar itu juga mati. Barakallahu. Itu disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, kejadian yang memang benar-benar nyata. Hukuman yang Allah balas kontan bagi mereka-mereka yang melecehkan syariat Allah, yang menistakan syariat Allah. Barakallah. Iya. Bahkan di zaman Rasul masih hidup ada orang-orang yang seperti ini, barakallah itu. Jadi kalangan munafik. Ada orang yang makan dengan tangan kiri. Diingatkan sama Rasul, ya fulan, kul biyamin. Eh, fulan, makan dengan tangan kanan. La astatik, kata dia. Gak bisa. Memang saya kayak gini dari dulu. Gimana? Memang dari kecil sudah makannya tangan kiri. Gak bisa. Nah, saya sama Rasul, gak bisa. Barakallah. Maka Rasul, mas tata. Kalau begitu selamanya kamu tidak akan bisa. Ternyata benar barakallahu fikum. Iya. Tayyib. Orang ini apa? Tangannya tiba-tiba lumpuh. Kaku. Iya. dan bisa dia gerakkan lagi. Barakallahu fiik. Baik. Itu beberapa contoh ya. Orang-orang yang melecehkan syariat Islam. Barakallahu fiik. Terkadang Allah membalasnya dengan balasan yang kontan di dunia. Barakallahu fikum. Terkadang ditunda. Ayo. Waqasus syarib. Begitu juga terkait dengan merapikan kumis. Ya, kalau ada orang yang mengejek atau melecehkan sunnah ini juga termasuk apa? Kekufuran. Iya, barakallahu fiik. Wa akhdhu sya'ril ibti wa taqlimil adhafir. Begitu juga sunnah mengambil bulu ketiak dan memotong kuku. Iya. Kalau ada yang menghina, mengejek sunnah-sunnah tersebut, maka itu termasuk kekufuran. Barakallahu. Seperti juga yang namanya apa? Lihya. Ya. Sunnah untuk barakallahu fikum memelihara yang namanya jenggot bagi laki-laki barakallahu fikum. Iya. Baik. Yang ini banyak kita mendapati pada sebagian kaum muslimin yang juhala melecehkannya. Kalau orang jahil mungkin masih bisa kita maklumi, memang mereka enggak ngerti. Tapi bagaimana kalau seorang kiai? Iya. Yang punya pernyataan, mengeluarkan pernyataan bukan di forum khusus tapi di forum umum. Karena kebencian dia pada satu kelompok, yang kelompok ini memang barakallahu fikum semangat dalam menghidupkan sunnah memelihara yang namanya jenggot, dianggap itu sebagai ciri khas mereka, sehingga dia mengejek. Iya, makin panjang jenggotnya makin bodoh atau goblok. Padahal barakallahu fikum memanjangkan jenggot, memelihara jenggot itu muttafaqun bainal mazhab, termasuk perkara yang disepakati oleh imam mazhab 4. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, semuanya sepakat. Iya. Barakallahu fiik. Wajibnya bagi laki-laki untuk memelihara yang namanya jenggot. Barakallahu. Ini pernyataan yang sangat berbahaya. Barakallahu fiik. Baik. Idza istahza'a bihi sara kafiran, kata beliau. Apabila dia melecehkan perkara-perkara syariat tadi, maka dia telah kafir. Ad-dalil 'ala dzalika qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna naqudu wa nal'abu qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Surat At-Taubah ayat 65 sampai 66. Allah menyatakan, kalau engkau bertanya kepada mereka, yaitu orang-orang yang melecehkan Islam, ya, La yaqulunna, niscaya mereka akan mengatakan innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Kami hanya berbincang-bincang biasa, hanya sekedar main-main. Saya enggak ada maksud menistakan Islam. Enggak ada maksud di hati saya itu melecehkan, menghina. Itu rata-rata semua jawaban orang-orang yang memperoleh Islam. Menistakan Islam, mengejek Islam. Ya. Bilangnya apa? Saya tidak ada maksud ke sana. Ya sekedar ngomong saja, guyon. Gitu ya. Enggak ada maksud sama sekali. Jadi sudah dikasih barakallahu fikum keterangan oleh Allah Subhanahu wa taala, mesti mereka akan jawab seperti itu. Kalau kamu tanya dimintai pertanggungjawabannya, mesti alasannya apa? Saya enggak ada maksud kok. Maksud saya bukan itu. Cuman ngomong biasa. Iya. Cuman guyon dan bercanda. Masya Allah. 14 abad yang silam sudah diungkap. Rata-rata orang yang beristihza alasannya seperti itu. Baik. Maka Allah mengajari nabinya bagaimana menjawab. Ya. Alasan-alasan seperti itu. Allah mengatakan, kul katakan wahai nabiku, abillahi wa ayatihi wa rasuli kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan rasulnya, kalian jadikan sebagai bahan guyonan? Apakah pantas Allah, ayat-ayatnya, rasulnya, kalian jadikan bahan perolokan kalian? Pantes kalian jadikan itu sebagai banyolan kalian? Allah menambahkan lagi keterangan, la ta'tadziru, jangan banyak alasan. Ya. Jangan minta uzur. Qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kalian telah kafir setelah sebelumnya kalian itu beriman. Jelas. Nah, kalau yang mengucapkan orang kafir ya, ya sudah kafir gimana lagi? Gitu ya. Tapi yang barakallahu fikum bikin mengelus dada, nelongso, itu adalah yang mengucapkannya kalau dia seorang muslim. Apalagi kalau dia seorang tokoh agama, seorang yang dikiaikan, apalagi kalau dia itu adalah ketua. Begitu ya. Barakallahu fikum. Itu kita enggak habis pikir. Kok bisa seseorang yang harusnya menjadi panutan, barakallahu fikum, tapi dia mengajarkan kepada umat perkara yang tidak bagus. Ya kan, masa taklim serius? Gak enak lah. Gitu ya. Masa taklimnya cuma baca kitab saja? Kan gak seru, harus ada guyonan-guyonan. Barakallahu fikum. Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, apa pantas Allah, Rasul, ayat Al-Qur'an kalian jadikan bahan guyonan? Ayat Al-Qur'an kita sering mendengarkan dalam beberapa ceramah-ceramah para dai atau orang yang dikiaikan. Ya kan? Untuk membuat para audien tertawa, ayat Al-Qur'an dijadikan bahan mainan. Allahu akbar. Contoh, iya, mungkin sebagian antum pernah mendengar atau membaca, ada seorang kiai yang dia guyon, ya, dia cerita, jadi ada cerita ini, ada kiai diminta untuk mengobati madunya yang sakit gigi. Sama dia dibacakan surat An-Nas. Pegang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Terus min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati waras. Sembuh. Iya, minal jinnati waras diganti sama dia minal jinnati waras. Sembuh. Ngakak semuanya barat madunya ketawa. Hanya banyak-banyak. Nah. Iya. Ayat Al-Qur'an dijadikan sebagai kuyonan. Iya. Atau dia barakallahu fikum membuat beberapa bait gitu ya, kata-kata yang dia lakukan seolah-olah itu adalah Al-Qur'an yang isinya adalah bikin orang ketawa. Juga sama. Iya. Barakallahu fikum. Baik. Allah musta'an wa 'alaikum. فالذي يستهزئ وفالذي يستهزئ يستهزئ بشيء مما جاء به الرسول فرضا او واجبا او سنه فانه يكون مرتدا عن دين الاسلام. Kata Syekh Al-Fauzan, maka orang yang memperolok, iya, menjadikan bahan guyonan banyolan dengan sesuatu yang Rasul datang dengannya, entah itu dari perkara yang wajib atau perkara yang sunnah, maka dia telah murtad dari agama Islam. Masya Allah. Barakallahu fikum ya. Ini musibah umat Islam. Ya. Dan ayat sangat jelas gamblang. Dan nanti Syekh akan menjelaskan sebab turunnya ayat ini. Wah, itu kiai loh. Itu Syekh. Yang di dalam ayat ini juga enggak main-main. Ba'da imanikum, artinya mereka masuk dalam kategori mukmin, muslim. Bahkan ada yang mengatakan sahabat. Sebagian pendapat Allah. Baik. Gara-gara barakallahu fikum istihza, bisa apa? Keluar. Barakallahu fikum. Baik. Iya. Jadi Islam tidak pernah mengajarkan pemeluknya bentuk pendidikan yang seperti itu. Rilek ya rilek memang dalam memberikan ceramah, dalam memberikan tausiah barakallahu fikum, iya. Santai atau tidak tegang, iya. Tapi ya jangan kebablasan seperti itulah. Sampai Rasul, ayat Al-Qur'an, bahkan beberapa syarat Islam dijadikan bahan uyonan. Barakallahu fikum. Atau karena ketidaksukaan pada beberapa kelompok, ya, dan kelompok tadi ma'ruf dengan sunnah-sunnah yang dikerjakan, akhirnya diejek juga lah sunnah tadi. Barakallah. Kata beliau, ma balukum billadhi yaqulu ifa'ul lihyati wa hafush syaribi wa akhdhul abarti wal ghaslu barajim hadhihi kushurun. Bagaimana pendapat kalian dengan orang yang mengeluarkan statement pernyataan, iya, memelihara jenggot merapikan kumis, barakallahu fikum, kemudian mencabut bulu ketiak, iya, kemudian mandi janabah, itu cuma sekedar kulit, ya, itu sekedar kulit, bukan inti. Bahkan ada yang punya pernyataan yang lebih parah lagi, barakallahu fikum, menyatakan bahwasanya sholat itu juga sekedar kulit, sedekah, zakat dan haji itu kulit, bukan inti. Apa namanya betah? Tasawuf. Iya. Itu ilmu kulit semuanya. Barakallahu fiik. Baik. Bagaimana pendapat kalian? Ini sudah termasuk pelecehan. Baik. Hadza huwa al-ihtizaa'u bidinillahi 'azza wa jalla, kata beliau, ini sudah merupakan bentuk penistaan, pelecehan terhadap agama Allah. Idza qalu hadza syai' walau kanu hum ya'malunahu fa innahum yartadduna 'an dini, 'anid dini. Ketika mereka mengucapkan pernyataan seperti ini, walaupun mereka mengerjakannya, ya, secara pernyataan mereka mengatakan itu kulit bukan inti, tapi mereka melaksanakan, barakallahu fikum, maka mereka telah murtad dari agama. Jadi yang paling penting itu bukan amalannya, tapi kalau hatinya sudah ada unsur pelecehan terhadap Islam, itu sudah merupakan bentuk kemurtadan, kekufuran. Li'anna hadza tanaqqusun lima jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, karena tindakan seperti ini merupakan bentuk penghinaan, pelecehan terhadap apa yang Rasul datang dengannya. Fal wajibu ta'zimu sunnati ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wahtiramuha. Yang wajib bagi setiap muslim adalah mengagungkan sunnah Rasul dan menghormatinya. Ya. Ta'zimu sunnah itu termasuk fondasi dalam Islam. Ta'zimu syariat itu merupakan tanda ketakwaan. Ya, kalau dia inilah muslim yang baik. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu merupakan tanda ketakwaan hatinya. Sehingga barakallahu fikum, orang-orang yang sangat gampang lisannya, iya, menjadikan syariat ini sebagai bahan guyonan, sebagai bahan ejekan, perolokan, itu perlu dipertanyakan ketakwaannya. Iya. Perlu dipertanyakan keislamannya. Hatta law annal insana waqa'a fi syai'in minal mukhalafah li hawa fi nafsihi fa innahu yahtarima sunnatar rasul sallallahu alaihi wasallam, kata beliau. Sampai seorang insan yang dia jatuh pada sesuatu penyelisihan terhadap syariat ini karena hawa nafsunya, orang seperti ini masih ada rasa hormat terhadap sunnah rasul. Iya. Jadi ahli ma'asi itu lebih mending takut, gitu ya. Mau pegang Al-Quran gak berani dia. Saya kotor, banyak dosa, gak berani pegang Al-Quran. Gitu ya. Baik. Ketika ada yang mengucapkan barakallahu fikum guyonan seperti itu, dia gemeter. itu ahli ma'asi. Iya. Orang yang ahli kemaksiatan saja masih ada hormatnya kepada syariat. Barakallah. Lah ini seorang tokoh agama ringan sekali, enteng lisannya, barakallahu fikum. Iya, menjadikan syariat tadi sebagai bahan guyonan. Bagaimana kualitas keislamannya? Ahli ma'asi saja enggak berani sampai seperti itu penghinaannya terhadap Islam. Barakallahu fikum. Yahtarim sunana, yahtarim al-ahaditha, la yaqulu hadhi kusyur. Ahli ma'asi ini menghormati hadis-hadis Rasul. Mereka enggak berani mengatakan itu hanyalah kulit, itu tidak penting. Tapi sebaliknya kita melihat orang-orang yang dianggap tokoh, gitu ya, menganggap syariat tadi hanya sebagai kulit. Bahkan menganggap barakallahu fikum Al-Quran itu bukanlah pegangan yang hakiki satu-satunya. Iya. Barakallahu fikum. Aliran siapa itu? Syekh Siti Cina. Gitu ya. Al-Quran itu bukanlah pegangan yang paling inti. Iya. Amalan-amalan yang ada, sholat, puasa, zakat, haji, kulit semuanya. Itu di antara pernyataannya Syekh Siti Jenar Barakallahu. Iya, yang saat ini mulai sebagian ada yang mengangkat-ngangkat dia, mengeluh-elukannya. Khususnya dari orang-orang punya pemikiran jil, jaringan Islam liberal. Cocok. Karena memang Syekh Siti Jenar itu liberalnya zaman tempo dulu, zamannya para wali. Gitu ya. Baik. Jadi ahli ma'asi saja enggak ada yang sampai seperti itu barakallahu fikum pernyataannya, enggak berani. Nah, ini orang sampai berani seperti itu. Iya. Berarti kan keimanannya tuh di bawah ahli ma'asi. Baik. Qala Syekh rahimahullahu taala wa dalil qawluhu taala wa la in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi war rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum in na'fu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatan bi'annahum kanu mujrimin. Kata Syekh Al-Fauzan, sababu nuzulil ayat. Adapun sebab turunnya ayat ini, anna jama'atan kanu ma'ar rasuli sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. Bahwasanya ada sekelompok rombongan yang ikut bersama Rasul pada peristiwa perang Tabuk. Barakallahu fikum. Wahum muslimuna, dan mereka ini semuanya muslim. Summa fi majlisin saru yaquluna, kemudian dalam satu majlis tiba-tiba mereka sebagiannya mengeluarkan sebuah guyonan, candaan. Mereka mengatakan ma ra'aina mithla qurra'ina haula'i akdzabu al-sinatan wa aghra wa arghabu butunan wa ajbana inda liqa. Iya, terus tertawa. Iya, kita kan belum pernah ya melihat orang-orang seperti para pembaca-pembaca Al-Qur'an kita itu. Maksudnya Rasul dan para sahabat. Ya, mereka itu adalah orang yang paling omong kosong. Ya. Para ulama cuman ngomong saja bisanya. Mereka itu adalah orang-orang yang buncit perutnya, artinya cuman kuat makan. Iya. Barakallahu fiik. Kalau orang-orang ada istilahnya namanya apa? Mandor kawat. Tahu mandor kawat? Kerja kendor, makan kuat. Gitu ya. Cuman banyak makan tapi ngomongnya tinggi. Wa'ajibana indal liqa, mereka itu kalau sudah bertemu dengan musuh paling ciut penakut. Nyindir Rasul dan para sahabat. Rasul dan para sahabat dibilang orang yang omong kosong, ya. Banyak makan, penakut. Barakallah. Hai. Ya'nuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu. Yang mereka maksud ini adalah Rasul dan para sahabatnya. Wa kana ma'ahum syabun minas sahabah. Fartaghu min hadzal kalam. Ternyata bisa di tengah-tengah rombongan tadi ada seorang pemuda dari kalangan para sahabat, barakallahu fikum, yang mendengarkan guyonan tadi. Tiba-tiba apa? Dia langsung marah. Enggak terima. Ya. Rasul dan sahabat-sahabatnya dijadikan bahan guyonan seperti itu, enggak terima dia. Iya, barakallahu. Baik. Disebutkan barakallahu fikum dalam sebagian riwayat di situ sahabat yang muda tadi dia tidak diam saja, tapi dia mengingkari. Iya, barakallahu. Dia langsung mengatakan, kadzabta walakinnaka munafik. Dusta, kamu ini munafik. Barakallahu. La ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak kasih tahu ucapanmu ini kepada Rasul barakallahu. Iya. Itu keterangan tidak disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan di sini. Kalau di sini Syekh langsung menyebutkan fa wa dhahaba wa yuballighu ar-rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima qalahu al-qaum. Kalau dari keterangan Syekh Fauzan, dia langsung pergi. Iya. Jadi dia tidak mengomentari ucapan tadi, langsung pergi dan menyampaikan, hendak menyampaikan berita tadi kepada Rasul barakallahu. Tapi ternyata dalam riwayat yang lain ada keterangan yang lebih lengkap. Sebelum dia pergi, dia barakallahu fikum mengingkari dengan lisannya. Ustaz. Iya. Kamu munafik, tak kasih tahu Rasul. Barakallahu. Baik. Fawajada al-wahya qad sabaqa. Ternyata pemuda tadi mendapati wahyu jauh lebih cepat sampai kepada Rasul. Jadi sebelum dia sampai ke Rasul, Rasul sudah dapat wahyu. Iya. Ada orang-orang yang menjadikan beliau dan sahabatnya sebagai bahan guyonan. Sudah turun ayat yang kita baca tadi. Wala in sa'altahum la yaqulanna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Langsung diajari sama Allah. Coba aja nanti kalau kamu tanya mereka, kenapa kamu seperti itu? Mesti jawabannya, ya kan cuman perbincangan ringan, Rasul. Cuman kuyonan saja, enggak maksud saya. Bukan maksud saya mengejek Anda. Jangan diambil hati lah. Gitu ya. Itu mesti alasannya. Barakallahu. Baik. F Kemudian faja'al qaum ya'tadiruna lima amilu anna rasula ittala'a ala ma dara fi majlisihim. Iya. Maka sekelompok orang yang memperolok tadi datang menemui Rasul minta uzur, minta maaf. Iya. Biasa menyampaikan permintaan maaf. Mohon maaf. Iya. Saya enggak ada maksud kok. Gitu ya. Atas apa yang dia lakukan atau yang mereka lakukan, ketika mereka menyadari Rasul mengetahui apa yang terjadi di dalam majlis mereka. Wa qama wahidun minhum wa ta'allaqa bi nas'ati naqatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa rakibun. Maka berdirilah salah seorang dari kalangan mereka bergelantungan dengan tali kekang unta Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Rasul terus berjalan memacu untanya. Saking pengen minta maafnya nyembah-nyembah itu ya. Dari Rasul maaf. Nuwun ngapunten nggih. Gitu ya, versi Jawanya ya, barakallahu fiikum. Maaf. Gentol-gentol ini tuh tali kekangnya barakallahu fiikum. Baik. Dan Rasul barakallahu fikum terus. Wa qala ya Rasulullah innana natahaddatsu haditsar rukab naqta'u bihi 'alan as-safar ma qasadna al-istihza' innama qasadna al-mazah. Wahai Rasul, kami hanya berbincang perbincangan orang yang dalam keadaan safar, perjalanan, untuk menghilangkan rasa penat perjalanan. Kami enggak maksud untuk mengejek Anda. Iya. Kami cuma bermaksud sebagai guyonan saja. Itu apa? Permintaan maafnya dia. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaltafitu ilaihi. Dalam keadaan Rasul tidak menoleh sama sekali orang. Enggak sudi melihat mukanya. Gitu ya. Cuek gitu sama Rasul. Itu sikap. Ya, jadi bukan senyum-senyum. Antum lihat di sini. Iya, Rasul yang sering digambarkan orang yang rahmatan lil alamin, santun, lembut. Dikiranya beliau enggak punya ketegasan apa? Gitu ya. Beliau pada sebagian keadaan menampakkan ketegasan. Iya. Barakallahu fikum. Bahkan para sahabat kalau sudah melihat Rasul itu tegas, takut semuanya. Karena jelas perubahan sangat drastis ya. Jadi orang yang kalau biasa senyum, semeringah, enak itu kalau marah kan sangat berbeda ya, bikin kita takut. Gitu ya. Iya, Pak ya. Ya kan? Misal kita punya teman atau ayah kita, masya Allah kalau lagi barakallahu fikum enak, seneng kita. Tapi giliran orang yang seperti ini, kalau sudah marah itu ngeri. Ya. Sampai para sahabat itu ada yang ketika dimarahin sama Rasul mengharapkan, wah kiranya saya belum masuk Islam ya. Ketika Rasul apa? Marah tadi. Karena apa? Takut melihat barakallahu fikum ekspresi beliau ketika marah. Yang namanya dakwah barakallahu fikum, ya enggak mesti harus senyum-senyum terus. Tapi ada kalanya, ada waktunya di mana harus menampakkan ketegasan. Iya, marah karena syariat Allah tentunya, bukan karena pribadi. Barakallahu fikum. Ya kan? Ini yang diejek adalah Al-Qur'an, iya, ayat-ayat Allah, syariat Allah. Rasul enggak sudi memberikan muka beliau yang imbisab, yang ramah, enggak dikasih ini orang. Barakallahu fikum ya. Tapi padahal pada sebagian kasus barakallahu fikum beliau masih memberikan muka yang manis. gitu ya. Seperti apa? Terkait dengan Arabi. Iya, orang Badui yang kencing di masjid. Barakallahu fikum. Tapi beliau masih memberikan apa? Toleransi. Ini orang jahil, orang enggak paham. Tapi terkait dengan tidak seperti ini, enggak ada ampun. Barakallahu fikum. Tapi beliau enggak menoleh sedikit pun. Innama yaqra'u 'alaihi hadhil ayah. Beliau hanya menjawab permintaan maaf orang tadi dengan ayat Allah. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Kalau kamu ditanya mesti mereka akan menjawab kami cuma ngomong-ngomong biasa santai cuma untuk guyonan saja. Maka katakan kepada mereka, apakah dengan Allah, ayatnya, rasulnya kalian jadikan bahan guyonan, perolok-olokan? Jangan minta udzur lagi. Ya, jangan minta maaf. Kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Lahidu atau lahid qawlahu. Coba Anda perhatikan. Ya. Ucapan Allah Subhanahu wa taala qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Fadalla ala annahum qabla hadhil maqalah kanu mu'minina, maka ayat ini menunjukkan bahwasanya mereka sebelum mengeluarkan pernyataan tadi, sebelum berguyon dengan guyonan tadi, mereka itu orang-orang yang beriman. Falamma qaluha irtaddu 'anil Islam, tatkala mereka menyatakan pernyataan tadi hanya dalam bentuk guyonan, mereka pun telah murtad dari keislaman. Wa hum yaquluna hadza mazhun, dan mereka mengatakan ini sekedar apa? Guyonan. Li anna umuraddin la yumzahu fiha. Sekali lagi kata beliau, perkara agama ini jangan dijadikan guyonan. Ya, sangat-sangat bahaya, sensitif para ulama. Faqad kaffarahumullah ba'da imanihim. Nas'alullah al-afiyah. Maka Allah mengkafirkan mereka setelah mereka beriman. Para ulama. Fahada dalilun ala anna man sabballaha wa aw rasulahu aw kitabahu aw syai'an min al-Qur'an aw syai'an min sunnatir rasul sallallahu alaihi wasallam annahu yartaddu 'anil Islam wa in kana yamzahu. Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya orang yang mencela Allah, mencela rasul, mencela kitab sucinya atau sesuatu dari Al-Qur'an, ya, atau sesuatu dari sunnah rasul, maka dia telah murtad dari keislaman walaupun dia berniat untuk apa? Candaan. Itu ya. Ya. Yang mengatakan ayat Al-Qur'an itu adalah ayat-ayat porno. Hah? Ada juga yang mengatakan ayat Al-Qur'an itu adalah ayat-ayat setan. Seperti siapa itu? Salman Rushdie. Iya, mengatakan Al-Qur'an itu ayat-ayat setan. Barakallahu. Wa aina alladziina yaquluna innahu la yartaddu illa idza nawa min qalbi. Di mana orang yang mengeluarkan pernyataan mereka tidak murtad kecuali kalau memang mereka berniat dari hatinya. Artinya beliau mengkritik. Ada sebagian pihak, sebagian mubalig mengatakan enggak murtad. Murtad itu kalau memang maksud di dalam hati untuk mengeja Islam. Kalau hanya sekedar sebagai guyonan enggak murtad. Gitu ya. Kata beliau, mana dalilnya? Oh, ayatnya jelas. Kasusnya jelas. Mereka mengatakan enggak maksud untuk menghina, mengejek. Tapi tetap kata Allah, qad kafartum ba'da imanikum. Walaupun maksudnya tidak untuk melecehkan dan mengejek. Barakallahu fikum. Falau sabballaha war rasula awil qur'ana ma nahkumu alaihi illa idza kana i'taqad. Sehingga kalau ada orang yang mencela Allah, mencela Rasul, mencela Al-Qur'an, kita tidak akan menghukumi dia dengan kekufuran kecuali kalau memang dia meyakini. Kan ada ya? Jadi Kiai Fulan itu pada dasarnya dia itu tetap meyakini Islam yang benar. Gitu ya. Dia tetap meyakini agamanya adalah agama Islam. Ya walaupun memang secara omongan dia sering ya menjadikan syariat itu sebagai apa bahan guyonan, retorik. Baik. Banyak yang seperti itu. Manahkumu alaihim bimujarradit takallum awit talaffuz awil fi'li. Kami tidak akan menghukumi mereka hanya sekedar mengucapkan atau melafadzkan atau melakukan ya, pelecehan tadi sampai kalau dia meyakini di dalam hati. Min aina atu atau bihadal kalam wa hadzal qaid, kata beliau, dari mana dia mendatangkan ucapan seperti ini, keterangan seperti ini, kalau bukan adanya i'tiqad maka tidak kufur. Ya, dikritik oleh Syekh. Allahu hakama alaihim birriddah, dalam keadaan Allah menghukumi mereka yang tidak ada maksud sama sekali dengan kemurtadan. Wahum yaqulun, padahal mereka jelas-jelas dalam ayat menyatakan kunna nakhudhu wa nal'ab, kami hanya melakukan perbincangan yang ringan dan bercanda saja. Hum mu'minuna billahi wa rasulihi muwahhiduna, mereka itu sebelumnya adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka juga ahli tauhid. Walakin lamma qalu hadhil maqalah, namun tatkala mereka mengucapkan pernyataan seperti ini, Allahu jalla wa ala qala, maka Allah jalla wa ala mengatakan qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Walam yaqul in kuntum taqtaqiduna hadza, dan Allah tidak memberikan keterangan kalau kalian meyakini celaan tadi. Tidak. Semata-mata mereka berguyon saja sudah dikatakan kufur. Nas'alullahal afiyah, kita memohon kepada Allah keselamatan. Fayajibu annal umura tunzalu manazilaha wala natadakhkhal fiha biziyadatin aw naqsin aw taqyidatin min indi anfusina, sehingga semua perkara itu ditempatkan pada tempatnya. Kita tidak boleh memasukkan padanya tambahan-tambahan atau pengurangan atau pembatasan-pembatasan dari sisi kita. Kalau ayat mengatakan sudah kufur, ya sudah. Barakallahu. Iya. Dan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala beliau menjelaskan titik rahasianya. Kenapa orang yang memperolok-olok Islam dalam keadaan bercanda itu dihukumi kafir? Dalam keadaan ada orang yang dalam hadis terkait dengan Allahu afrahu bi taubati ibadihi, yang mengatakan ana rabbuka wa anta abdi, dikasih uzur. Ya kan? Karena apa? Dia tidak meyakini apa yang dia ucapkan. Tapi giliran orang yang barakallahu fikum menjadikan Islam itu sebagai apa? Bahan guyonan, kok dikafirkan walaupun tidak ada maksud untuk melecehkan Islam. Itu ada keterangan yang bagus dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Gitu ya. Barakallahu fikum. Baik. Yang intinya barakallahu fikum, orang yang dia berguyon ya dengan syariat Islam, dia jadikan itu bahan perolokan, itu secara tidak langsung dia telah menyadari apa yang dia ucapkan. Gitu ya. Ini adalah sebagai bentuk guyonan, percandaan, barakallahu. Dia menyadari apa yang terucap dari lisannya, walaupun dia tidak mengetahui akibat dari hukumnya. Tapi dia sadar, ya kan? Adapun orang yang barakallahu fikum mengatakan ana rabbuka wa anta abdi, dia enggak tahu. gitu ya. Dia keceplosan. Ya Pak Ikhwan, ya kan? Dia kan maksudnya apa? Ana abduka wa anta rabbi. Beda kan keadaannya? Kalau yang ini dia keadaannya keceplosan, kalau yang ini memang dia dalam keadaan sadar ketika mengucapkannya. Gitu ya. Kenapa yang ini dikasih uzur, kenapa yang ini tidak dikasih uzur? Barakallahu. Kemudian kata beliau Allahumma sa'ala an aqidatihim. Ketika Allah memvonis mereka kufur, Allah enggak tanya, kamu meyakini enggak kalau kamu menginjak Islam dan pas kamu bercanda? Enggak kan? Allah tidak menyuruh Rasulnya untuk bertanya. Padahal dalam banyak kesempatan Rasul bertanya terlebih dahulu. Kenapa kamu demikian? Kenapa kamu melakukan ini? Tapi untuk kasus seperti ini, tidak pakai tanya-tanya. Gitu ya? Barakallahu fikum. Ma dzakara annahum ya'taqilun. Allah juga tidak menyebutkan bahwasannya mereka meyakini apa yang mereka ucapkan. Bal hakama 'alaihim biridda ba'dal iman. Bahkan Allah langsung memvonis mereka dengan kemurtadan setelah keimanan. Qad kafartum ba'da imanikum. Rattaba hadzal qaul, rattaba hadza 'alal istihza wa lam yuqayyidhu bihadhil quyud. Maka Allah menyebutkan dampak ya dari pernyataan statement seperti itu, dampak dari istihza seperti itu. Allah tidak memberikan batasan-batasan seperti yang mereka sebutkan. Kalau meyakini, tidak ada. Al-insan idza takallama bi kalimatil kufri wa huwa ghairu mukrahin yuhkamu 'alaihi biridda. Seseorang insan ketika dia mengucapkan kalimat kekufuran dan dia dalam keadaan tidak terpaksa, ya, tidak keceplosan, barakallahu fikum, tayyib, maka dia dihukumi dengan kekufuran, kemurtadan. Amma in kana mukrahan fa hadza la yartaddu. Adapun untuk orang yang dipaksa, maka dia tidak dihukumi dengan kemurtadan, barakallahu fikum. Ya, itu penjelasan dan keterangan dari Syekh Al Fauzan hafizahullahu taala wa rahmatuhu. Ya. Baik. Sebenarnya masih ada beberapa masalah atau poin yang lain, insyaallah akan kita sebutkan pada pertemuan yang akan datang terkait dengan masalah istihza. Ya. Barakallahu. Sehingga faedahnya terkait dengan masalah ini kita harus benar-benar hati-hati, barakallahu fikum, terkait dengan syariat ini, ya, tidak menjadikannya sebagai kuyonan, ya, ahli ma'asi saja enggak sampai seperti itu, ya, masa kita yang dikenal sebagai orang yang beragama taat dengan gampangnya lisan kita menjadikan syariat ini sebagai bahan kuyonan atau percandaan, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa kita bahas. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadlu barakallahu fikum.